Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinani. Wa syahadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa syahadu anna muhammadan abda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Hidayati Sugiyat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai kenikmatan kepada kita. Masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, dan bisa duduk di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar satu pembahasan yang kita beri judul bagaikan debu yang berterbangan. Kajian kita ambil dari tulisan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal amal, yaitu perkara-perkara yang bisa menjadikan amal ibadah yang kita sudah kumpulkan, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lelah, capek untuk dikerjakan di atas muka bumi ini, ternyata sampai di akhirat, amal tersebut tidak diberikan pahala oleh Allah, dan bahkan Allah jadikan amal-amal tersebut yang sangat banyak seperti debu yang tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa qadimna ila ma amilu wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kelak nanti amal tersebut akan kami berikan kepada manusia. Jadi apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, para jamaah, itu semuanya dicatat oleh Allah taala melalui para malaikat, baik yang ada di sisi kanan kita maupun yang ada di sisi kiri kita. Yang kemudian nanti apa yang telah dicatat itu Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu bi yamini, barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka niscaya kelak dia mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Adapun wa amma man utiya kitabahu bi shimali, mereka-mereka yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada orang-orang tersebut kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Tentu yang dimaksud adalah kehidupan di dalam api neraka. Oleh karenanya, mengingat begitu banyak amalan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, jangan sampai amalan yang kita kerjakan itu sia-sia dan tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah taala. Sebagaimana yang Allah tekankan di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Ada di antara manusia itu yang di dunia lelah dia bekerja, capek beramal. Siang malam bangun untuk sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan yang selainnya, pergi haji umroh atau yang semisalnya. Namun semua itu menjadi sia-sia, hanya yang dia dapatkan capek, lelah, karena dia lupa untuk memperhatikan sebab-sebab yang bisa menjadikan amal-amal mereka terhapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, masyarakat muslimin, penting sekiranya untuk kita memahami pada kesempatan yang berbahagia ini apa-apa saja yang bisa menjadikan amal-amal kita terhapus atau dibatalkan oleh Allah Ta'ala, supaya kita bisa menjauhinya dan kita benar-benar menjaga diri kita dari yang demikian itu. Sebagaimana dahulu para salaf pernah mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, lakin li tawakki. Wa man la yamrifi syarra yaqa'u fi." Aku mengetahui keburukan, bukan berarti kita ingin mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi dalam rangka untuk kita menjauhkan diri dari keburukan-keburukan tersebut. Karena barang siapa yang tidak mengetahui akan keburukan, maka niscaya suatu saat kelak pasti dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Para jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya akan menyebutkan beberapa contoh perkara-perkara yang bisa membatalkan amal kita ataupun yang bisa merusak amal ibadah yang telah kita kerjakan dan tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, masyarakat muslimin, di antara perkara yang bisa menjadikan amal kita terhapus, hangus, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan pembatal yang paling utama, yang paling besar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, menjadikan bagi Allah itu tandingan di dalam kita melaksanakan ibadah. Atau ada di antara ibadah-ibadah ini yang kita persembahkan kepada selain Allah, maka itu termasuk kita telah melakukan perbuatan syirik kepadanya. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya syirik itu merupakan pembatal amal yang paling utama, yang paling dahsyat, di antaranya dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-65, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau," maksudnya dari kalangan para rasul. Jadi bukan hanya perkara ini Allah wahyukan kepada nabi kita, tidak. Tapi Allah wahyukan kepada seluruh para nabi, seluruh para rasul. Yang mana di dalam beberapa riwayat nabi pernah menyebutkan tentang jumlah rasul itu, yang mana jumlah rasul itu sekitar jumlah nabi itu pertama ya, sekitar 124 ribu nabi. Itu jumlah nabi, ada 124 ribu. Sedangkan jumlah rasul itu ada 315 rasul. Ya. Jumlah nabi, saya ulangi, ada 124 ribu. Kemudian jumlah rasul itu ada sekitar 315. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada di antara sebagian ulama yang mengatakan 313, ada yang menyebutkan 315. Ya, namun pendapat yang lebih kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran yaitu 315. Ya, intinya tidak jauh dari 300 ya belasan ya. Karena ini berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan di antara apa yang menjadi misi dakwanya para rasul, yaitu Allah ajarkan kepada mereka supaya meninggalkan yang namanya perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, kita beribadah kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, bersandar menyandarkan segala urusan kita kepada selain Allah. Karena banyak diantara manusia itu yang menyandarkan urusannya bukan kepada Allah. Ada yang menyandarkan urusannya kepada temannya. Pergi ngelamar kerja, mentang-mentang temannya jadi bagian yang menerima pegawai, misalkan entah itu HRD kah, atau apa yang semisalnya. Dia sandarkan dirinya kepada temannya itu. Ya. Pasti temannya bisa membantu dia. Maka ketika hati memiliki kecondongan untuk melakukan hal tersebut, hati kita ini menyandarkan urusan kita kepada manusia, ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, dan bahkan tidak mampu menjauhkan diri kita dari kemudharatan kecuali atas kehendak Allah. Kan itu yang sering kita baca di dalam sholat kita, terutama kalau kita sering membaca sering sholat dua rakaat sebelum subuh. Di antara ayat yang diperintahkan untuk kita membacanya, surat yang pertama di rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Nah, di dalam Al-Ikhlas itu apa kata Allah Ta'ala? Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung, bukan manusia. Bahkan dalam hubungan suami istri saja, seorang istri tidak boleh terlalu bergantung kepada suaminya. Tidak boleh. Tapi seorang istri harus ketergantungannya yang paling utama kepada Allah, bukan kepada suaminya. Apalagi kalau kita bergantung kepada selain manusia yang lainnya, bukan kepada suami kita. Itu tidak boleh, jemaah. Bergantung itu kepada Allah, bersandar itu kepada Allah, menyerahkan segala urusan itu kepada Allah, ya. Meminta hajat itu kepada Allah. Manusia itu tidak punya apa-apa. Jangankan manusia akan memberikan manfaat untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu memberikan manfaat. Ya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, betapa manusia ini sangat lemah, tidak mampu memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Dia butuh kepada Allah Ta'ala, yang kemudian Allah memberikan pertolongan kepadanya melalui bantuan manusia. Antum sakit butuh yang namanya dokter, gak bisa menyembuhkan diri sendiri. Kita kalau meninggal, kita butuh orang lain untuk menguburkan kita. Ada gak ceritanya mayat nguburin dirinya sendiri? Gak ada. Tidak ada ceritanya mayat itu jalan sendiri ke kuburannya, terus gali sendiri kuburannya, masuk sendiri, kuburin sendiri. Tidak ada ceritanya. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai manusia, kalian itu fakir, tidak punya apa-apa. Segala pernak-pernik dunia yang kita miliki sekarang nih, berupa harta apapun itu, itu bukan punya kita, itu punya Allah. Kita hanya dititipkan. Semua itu punya Allah. Kita hanya dititipkan sama Allah. Termasuk kedudukan jabatan yang sekarang kita tempati, itu bukan punya kita. Kelak kita akan pergi meninggalkan jabatan itu, atau dia yang akan pergi meninggalkan kita duluan. Kalau sudah waktunya pensiun, kita pensiun. Jabatan itu pergi dari kita. Yang tersisa apa? Ya sudah, kita mantan gitu kan. Maka jangan bersandar kepada manusia. Jangan meminta kepada manusia. Berharap jangan terlalu kepada manusia. Karena kalau kita terlalu berharap kepada manusia, kemudian manusia itu satu ketika dia tidak mampu untuk memenuhi harapan kita, yang terjadi apa? Kita kecewa sama manusia tersebut. Dan itu yang sering terjadi. Dalam hubungan rumah tangga saja, terkadang istri yang terlalu berharap kepada suaminya, yang kita kenal dengan istilah ternyata ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. Kadang-kadang istri bilang sama suaminya, ya, bahwasanya suaminya itu selama ini membohongi dia. Padahal bukan membohongi. Itu karena memang manusia atau suami itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan apa yang menjadi harapan kita. Karena bisa jadi Allah tidak memberikan kemudahan tersebut untuk bisa kita memberikan kepada istri-istri kita. Maka tinggalkan semua itu. Berdoa, berharap, bernazar kepada manusia, bernazar kepada selain Allah. Karena ada orang yang bernazar kepada selain Allah, jam. Itu syirik sama Allah. Ya. Menyandarkan kebaikan dan keburukan kepada selain Allah. Keluar rumah, terhindar dari mara bahaya. Dia sandarkan, oh ini gara-gara saya pakai gelang ini, gelang jimat ini. Jimat itu kalau panjenengan bakar, dia tidak akan bisa lari kok. Nah ini yang sering terjadi di tengah masyarakat. Nah syirik ini, kalau kita tidak bertobat kepada Allah, maka Allah sebutkan di sini, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kita tidak bertobat, meninggal di atas kesyirikan, maka bisa dipastikan kita termasuk orang-orang yang akan dihapuskan amal ibadahnya sama Allah. Batal. Secara otomatis. Ya. Bahkan sebagian besar para ulama mengatakan, bisa jadi orang yang meninggal di atas kesyirikan, itu di akhirat, amalnya tidak akan ditimbang. Langsung digeret menuju api neraka oleh Allah. Karena kan nanti di akhirat itu ada yang namanya hari pertimbangan amal. Amal itu ditimbang. Tapi ada orang-orang yang tidak ditimbang amalnya sama Allah Ta'ala. Di antaranya orang kufur. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal di atas kesyirikan dan dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia. Dia tidak bertobat sama Allah. Ini contoh orang-orang yang tidak akan ditimbang amalnya sama Allah. Terhapuskan secara otomatis. Bayangkan, 60 tahun kita ibadah sama Allah Ta'ala, harus terhapuskan hanya lantaran karena panjenengan berdoa kepada selain Allah selama 5 menit. Tiba-tiba meninggal. Gak ada amal, gak ada nilainya sama sekali. 60 tahun kita beribadah misalkan kepada Allah Ta'ala, semua itu bisa lululanta hanya lantaran karena kita menyembelih kepada selain Allah Ta'ala. Syirik kepada Allah. Semuanya hancur begitu saja. Tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Karena Allah secara tegas mengatakan di dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah mengatakan, ana agra syuraka ani syirki. Aku tidak butuh kepada yang namanya sekutu. Ketika hambaku, dia beribadah kepada aku, ternyata di sisi lain aku memiliki sekutu. Ada makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan, yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Di satu sisi dia sholat, tapi dia masih percaya akan benda ini mampu memberikan dia manfaat, benda ini mampu menjauhkan dia dari kemudaratan. Di satu sisi dia puasa, tapi dia masih suka bernazar kepada selain Allah, masih suka melakukan sesembelihan kepada selain Allah, masih suka melakukan ini kepada selain Allah. 60 tahun kita ibadah, itu tidak ada nilainya. Dan itu bisa terhapuskan hanya lantaran karena kesyirikan yang kita lakukan bisa jadi karena 1 menit. Itu tidak ada nilainya sama sekali. Makanya Allah katakan di sini, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Engkau berbuat syirik, melakukan perbuatan syirik, segala macam bentuk jenis kesyirikan, tidak bertobat, meninggal di atas kesyirikan tersebut, maka seluruh amal ibadah kita terhapus. Dan di akhirat kita termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Rugi jangan. Kayak antum jualan, wala balik modal, modal pun ludes. Jangankan kita mikirkan untung, KB habis. Tidak ada tersisa. Ya. Capek, lelah. Amal yang kita harapkan akan bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Namun semua itu Allah katakan, waja'alnahu haba'an mansura. Itu menjadi debu yang berterbangan yang tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Maka saya wasiati diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Berat perkara syirik ini. Ini bukan perkara yang sepele, ini perkara yang berat. Tidak main-main. Saking beratnya perkara syirik ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai di antara wasiat terakhir beliau kepada umat-umat beliau, kepada seluruh kaum muslimin pada waktu itu. Ketika Nabi SAW mengatakan, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Janganlah engkau, wahai para sahabatku, memuji aku dan menyanjung aku seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Bagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam? Di antara orang Nasrani ada yang menjadikan Isa bin Maryam itu pada kedudukan Tuhan yang disembah, diminta, berdoa kepadanya, memohon supaya segala urusannya dimudahkan oleh Isa bin Maryam. Maka kita katakan Isa bin Maryam itu hanya manusia biasa. Dia tidak mampu untuk memberikan kita manfaat atau menjauhkan kita dari kemudharatan. Dia manusia biasa seperti kita. Cuma bedanya beliau itu seorang nabi dan rasul. Itu bedanya. Itu bedanya. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Beliau makan, beliau minum, beliau lapar, beliau tidur, beliau bangun, beliau ngantuk. Sementara sifat-sifat Tuhan itu kan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat kursi. Tuhan itu tidak ngantuk, tidak tidur. Bagaimana ada Tuhan yang tidur? Ya. Tuhan itu tidak lapar. Ini Tuhannya lapar. Nah, Nabi sebutkan, janganlah kalian memuji aku sebagaimana para orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Menjadikan Isa bin Maryam sebagai tandingan Allah Ta'ala. Disembah, berdoa, berharap, meminta, bernazar, menggantungkan harapan. Segalanya. Maka itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Maka kita jangan sampai demikian. Ya. Si banyak di antara kita yang melakukan perbuatan syirik, yang mereka tidak sadar itu perbuatan syirik. Datang ke dukun, itu termasuk perbuatan syirik. Kalau sekarang bukan mungkin bahasa lebih kerennya datang ke orang-orang yang tidak normal, para tidak normal. Ya, para tidak normal didatangi. Berarti yang datang itu lebih tidak normal. Gimana antum datang sama orang tidak normal? Yang mampu untuk membaca masa depan, mampu membaca perkara yang gaib. Jangankan membaca masa depan kita, masa depan sendiri aja tidak bisa baca dia. Kok bisa baca masa depan kita? Maka pernah ada satu ketika, satu cerita. Ada orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dia bilang, aku akan membaca garis tanganmu. Iya. Kata dia, sebentar dulu, saya duluan. Saya ingin membaca tentang masa depanmu. Kamu tahu gak tentang masa depanmu? Oh tahu, kata dia. Ditampar. Loh kok kamu tampar saya? Loh katanya kamu tahu masa depanmu. Saya nampar kamu aja kamu gak tahu, katanya. Kalau kita benar-benar tahu tentang masa depan kita mau ditampar kan pasti tahu kan? Ya. Ini perkara yang gaib. Kita akan nampar itu perkara masa depan, jemaah. Karena belum terjadi. Kalau sudah terjadi baru yang namanya itu perkara yang sedang terjadi. Kita akan nampar itu. Nah, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Masih banyak yang percaya sama demikian. Masih mempercayai tentang yang sifatnya khurafat, angka sial, angka 13, angka ini. Sampai saya heran ya. Ternyata 13 itu, angka 13, itu bukan hanya penyakit nasional, tapi penyakit internasional. Kok bisa? Antum naik pesawat, itu enggak ada bangku nomor 13 itu. Padahal kalau pikir pesawat itu buatan mana coba? Kayak Boeing itu kan buatan Amerika kan? Airbus itu buatan Prancis. Itu sudah skalanya internasional, enggak ada angka 13 itu. Saya tuh sampai cari nomor 13 itu enggak ada. Luar biasa. ternyata pengaruhnya angka 13 ini sampai mendunia. Ya, virusnya luar biasa. Syirik sama Allah Ta'ala. Apa kaitannya angka 13 dengan kesialan? Tidak ada. Sama seperti sebagian orang meyakini, apa kaitannya menikah anak pertama dengan anak pertama itu ada hubungannya dengan harmonisasi rumah tangga? Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Ya kalau memang jodohnya, ya sudah, memang itu jodohnya. Terus mau gimana kan lagi? Rumah tangga yang tidak harmonis itu bukan karena anak pertama nikah sama anak pertama. Bisa jadi sebabnya diantaranya di dalam rumah tangga tidak pernah diajarkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Sibuk hanya dengan dunia. Istri sholat atau tidak pernah diurus. Ya, istrinya pakai jilbab atau tidak enggak pernah diurus. Suaminya sholat atau tidak enggak pernah diurus. Suaminya bawa yang haram atau yang halal tidak pernah diurus sama istrinya. Yang penting rumah tangganya dipenuhi dengan urusan-urusan dunia. Nah, ini contoh kesialan dalam rumah tangga. Ya, tidak ada kaitannya dengan anak pertama, dengan anak pertama. Semuanya syirik sama Allah Ta'ala. Maka tinggalkan jemaah. Ini perbuatan yang merugi, menjadikan kita rugi. Ya, oleh karena itu kita bertobat kepada Allah sebelum kematian datang. Karena kalau kematian sudah datang, kita meninggal di atas perbuatan syirik, sudah selamat tinggal untuk surga. Selamat datang kepada api neraka selama-lamanya. Karena tidak ada batasannya. Jadi di akhirat itu enggak ada istilahnya nanti ya disiksanya itu 1000 tahun. Tidak ada, selamanya. Kekal selama-lamanya. Maka coba perhatikan dalam surat Al-Bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Orang-orang yang berbuat syirik dari kalangan orang kufur ataupun orang Islam tapi berbuat syirik sama Allah Ta'ala. Apalagi mereka yang kufur kepada Allah, mereka dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Tidak ada batasannya. Tidak ada bilangan tahunnya. Selama-lamanya. Sudah masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Apa kata Allah Ta'ala? Mereka seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia. Sudah dapat neraka selama-lamanya. Allah sebutkan lagi tentang sifat mereka. Seburuk-buruk manusia. Kan rugi. Oleh karenanya jamaah sekalian, perkara syirik ini merupakan perkara yang sangat besar. Bentengi diri kita dari kesyirikan. Nabi Ibrahim saja tidak pernah merasa aman dari yang namanya perbuatan syirik. Ya. Kata Nabi Ibrahim apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunan-keturunanku untuk menyembah kepada selainmu. Menyembah kepada berhala-berhala yang dijadikan sebagai sesembahan. Ibrahim tidak pernah merasa aman dari perbuatan syirik. Datang manusia belakangan. Mudah sekali. Katanya syirik itu tidak ada apa-apanya. Ternyata terjatuh dalam perbuatan syirik. Kayak contoh zodiak-zodiak itu syirik itu. Antum lahir bulan sekian, tanggal sekian, sampai bulan sekian. Apa sih zodiaknya? Sagittarius. Dibaca. Apalagi yang masih muda itu suka bacanya. Keuangan Anda biasa-biasa saja hari ini. Ya. Atau keuangan ya. Keuangannya itu, keuangan Anda sedang tidak dalam kondisi yang baik. Sebenarnya keuangannya baik, cuma karena dia membaca itu akhirnya menjadi kepikiran. Sehingga tidak tenang jadinya. Kalau sudah tidak tenang, ngapa-ngapain pun tidak nyaman jadinya. Akhirnya bawa kendaraan jatuh. Jadi tidak baik keuangannya. Harus ngeluarin uang untuk berobat ya toh. Kan tidak baik jadinya. Karena percaya sama demikian. Baca asmaranya. Hari ini akan Anda diputuskan. Ya, syukur. Makanya nikah makanya gitu kan. Kesehatan. Ya. Kesehatan Anda hari ini kurang bagus. Padahal sebenarnya bagus-bagus saja. Tapi karena dia mikir pikiran akhirnya nurun ke badan. Fisik menjadi lemah. Ya. Ujung-ujungnya depresi, stres, sakit. Ya udah itu contohnya. Maka gak usah dibaca. Serahkan semuanya sama Allah. Ya. Tinggalkan yang namanya perbuatan syirik jemaah. Tidak ada manfaatnya. Allah rugi dunia akhirat kita. Itu yang pertama, syirik. Yang kedua, di antara perkara yang bisa menjadikan amal kita dihapuskan sama Allah, yaitu riya. Riya. Nah, riya ini dibagi dua. Yang pertama, riya yang mana dia beramal benar-benar tidak mengharapkan pahala, hanya mengharapkan pujian manusia. Kalau sudah seperti ini statusnya syirik besar. Ya. Syirik besar. Kenapa? Karena dia sudah beramal bukan mengharapkan pahala. Dia beramal mengharapkan pujian manusia. Tidak ada yang harap pahalanya. Yang penting manusia ridho sama dia. Padahal Imam Syafi'i pernah memberikan sebuah nasihat kepada kita. Nih, ini nasihat Imam Syafi'i ini. Kepada kita-kita. Khususnya seluruh warga plus 62 ini. Yang bermadzhab Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada kita? Ridho nas goyatun la tudrok. Ini dipegang jamaah kaidah hidup ini. Ridhonya manusia itu tujuan yang tidak akan pernah dicapai. Antum beramal melakukan kebaikan supaya manusia ridho sama antum, tidak akan pernah bisa. Aku melakukan kebaikan nih, panjenengan melakukan kebaikan sama manusia, berikan seluruh dunia ini. Melakukan satu kesalahan yang diingat yang mana? Kesalahan. Tidak usah jauh-jauh ngambil contoh. Istri kita. Kurang apa suaminya berikan sama istrinya? Dibangunkan rumah. Dibelikan kendaraan. Ya, anak 10. Misal. Ya. Lantaran karena sego pecel. Ya, istrinya telpon. Suaminya izin. Ya mah, tak pergi kajian dulu ya. Nanti kalau pulang kajian, tolong mampir beli sego pecel depan itu ya, yang langganan kita. Suaminya lupa pulang. Apa kata istri coba? Emang suamiku ini tidak pernah berbuat baik sama aku. Lantaran sego pecel coba. Itu contoh potret manusia itu tidak akan pernah ridho. Yang diingat kesalahan, bukan kebaikan. Kebaikan yang segunung itu tidak ada nilainya. Kalau sudah mendapati kebaikan apa kesalahan yang kita lakukan. Itulah sifat manusia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan demikian. Bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Allah yang menyuruh kita untuk tidak menggapai keriduan manusia. Kita itu disuruh beribadah menggapai keriduan Allah. Karena kalau kita sudah diridhoi sama Allah, manusia ridho sama kita, itu terlalu gampang bagi Allah. Mudah bagi Allah. Karena yang memegang hati manusia ini siapa? Allah jemaah. Makanya supaya hati manusia ini condong kepada kita, bukan kita ambil hati manusianya, tapi kita mendekati kepada siapa yang memegang hati-hati manusia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman." Sesungguhnya ya hati-hati anak Adam itu di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia ridho sama kita, itu sangat mudah bagi Allah. Allah jadikan dia benci sama kita, itu pun sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita beramal itu enggak usah mengharapkan ridho manusia, enggak usah mengharapkan pujian manusia. Itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Nah, ini contoh yang pertama ini. Riya sudah enggak mengharapkan pahala, enggak mengharapkan balasan dari Allah, benar-benar hanya mengharapkan pujian manusia sudah. Ini syirik besar. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ketika ada dalam diri kita hanya mengharapkan sanjungan, pujian dari manusia di dalam kita melakukan satu amalan, hati-hati. Itu tandanya dada kita menjadi dada yang sempit. Kalau sudah sempit dadanya, itu yang menyebabkan kita akan mudah untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang lebih buruk lagi. Orang kalau dadanya sudah sempit, jamaah sekalian, tidak enak. Ya. Kita butuh kelapangan dada, bukan kesempitan dada. Tapi kelapangan dada kita. Supaya mudah dalam menerima segala apa yang menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Orang kalau sudah sempit dadanya, itu tidak enak hidupnya jemaah sekalian. Padahal dia memiliki segalanya. Lihat, contoh dada yang sempit. Dadanya orang-orang kafir. Sempit dadanya. Apa yang mereka tidak miliki coba? Urusan dunia mereka Allah berikan. Kekayaan Allah berikan. Tapi satu yang Allah tidak berikan kepada mereka. Kelapangan dada. tidak dimiliki sama mereka. Orang mukmin pun bisa dijauhkan dari kelapangan dada. Ya, yang contoh itu beramal tidak mengharapkan pahala di sisi Allah, benar-benar mengharapkan pujian manusia. Ini contoh orang yang dadanya disempitkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Dia fokus nanti. Ketika dia beramal, yang dia fokuskan ini manusia ini senang nggak sama saya? Akhirnya kalau dia sudah beramal, manusia nggak senang, dia kepikiran. Kepikiran, kenapa ya kok manusia itu enggak puji saya, kok manusia itu enggak simpati kepada saya. Tidak ada manfaatnya. Ya maka enggak usah kita beramal mengharapkan pujian manusia, itu enggak usah. Nah ini yang pertama, dia tidak sama sekali mengharapkan pahala di sisi Allah. Maka ini sudah kondisinya perbuatan syirik besar. Yang kedua, ya, yang kedua yaitu dia beramal, dia masih mengharapkan pahala di sisi Allah, tapi ada embel-embelnya, dia juga mengharapkan pujian dari manusia. Dan kita tidak bisa memungkiri, kadang-kadang ada dalam diri kita keinginan untuk dipuji manusia, betul kan? Betul kita, tapi yang dipuji sama manusia itu ada jam. Jangankan itu para jamaah, ustaz pun ada seperti itu. Ya, kita tidak bisa menjaga diri kita dari yang demikian, itu hal yang lumrah. Tapi bisa ditekan, bisa diredam semua itu. Ya, bisa diredam. Tidak harus dikeluarkan, bisa diredam. Nah, kalau kita jatuh dalam kondisi yang kedua, kita beramal masih mengharapkan pahala di sisi Allah dan ini yang paling utama, tapi ada embel-embelnya untuk kita mengharapkan pujian manusia. Nah, di sini dibagi dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau dia terus membiarkan harapan dia untuk dipuji manusia itu bergerilya di dalam dirinya, terus menggerogoti dia, maka dia berpotensi jatuh ke dalam syirik kecil. Jatuh ke dalam syirik kecil. Kalaupun dia syirik kecil, itu statusnya dosa besar, jam. Ya, kalau syirik besar itu beda. Syirik besar di bawahnya syirik kecil ini itu setara dengan dosa besar. Setara dengan dosa besar. Nah, di atasnya ada syirik besar. Dosa besar, syirik kecil itu setara. Ya, di bawahnya baru dosa-dosa kecil. Ya. Ini kondisi yang pertama. Adapun kondisi yang kedua, dia beramal, dia tetap mengharapkan pahala di sisi Allah dan ada di dalam hatinya keinginan untuk dipuji, tapi dia redam. Dia kontrol dirinya, dia tahan semua itu. Dia palingkan dirinya. Benar-benar dia berjihad supaya dia tidak mendapatkan kondisi-kondisi demikian, artinya dia ingin lepas dari itu. Maka kondisi yang seperti ini, itu termasuk orang-orang yang tidak masuk ke dalam kategori perbuatan riya. Karena ada usaha dia untuk tidak dikuasai oleh keinginan dia ingin dipuji oleh manusia tersebut. Nah, tinggal antum pilih yang mana. Mau pilih yang pertama tadi, dia beribadah hanya mengharapkan pahala, apa mengharapkan pujian manusia, itu syirik besar. Atau yang kedua, dibagi dua lagi, beramal namun ada embel-embelnya ingin dipuji manusia, di satu sisi tetap mengharapkan pahala di sisi Allah, tapi di sisi yang lain dia tetap ingin dipuji sama manusia. Dan ini manusiawi, memang tidak bisa dipungkiri ya, dan tidak ada usaha dia untuk melawan ini, berarti dia jatuh dalam syirik kecil. Atau yang kedua, mengharapkan pahala di sisi Allah dan dia melawan semua itu, dia membiasakan diri untuk ikhlas kepada Allah, maka niscaya insya Allah dia tetap mendapatkan pahala dalam kondisi demikian. Oleh karenanya Nabi SAW pernah menceritakan kepada kita tentang empat jenis golongan manusia, yang mana keempat golongan manusia ini mereka-mereka yang berada dalam amal-amal yang luar biasa, yang amal-amal utama, tapi menjadikan mereka dilemparkan ke dalam api neraka lantaran karena mereka tidak semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah ketika mereka beramal. Ada embel-embel ingin dipuji manusia. Yang pertama kata Nabi SAW, orang yang berjihad dan meninggal di medan jihad. Dan ini adalah amal yang sangat luar biasa. Antum pergi jihad, antum meninggal di medan jihad, masuk surga tanpa hisab. Ya. Kecuali satu, kalau masih punya utang, harus dibayar dulu utangnya. Makanya sebelum jihad itu nanya dulu hutang saya di mana, siapa tahu di kelontongan-kelontongan itu masih ada, antum ngambil kerupuk lupa bayar gitu kan. Ya. Meskipun cuma 500 perak, hutang itu harus dibayar, apalagi 500 juta. Ya. Karena tren sekarang itu manusia itu ketika sudah berhutang punya penyakit amnesia. Ya. Amnesia dia. Masa iya sih saya ngutang sama kamu? Iya. Makanya diantara tuntunan syariat, kalau ada orang ngutang itu ada hitam di atas putih, catat. Itu tuntunan syariat. Biar yang ngutang tidak ngelak, kita pun yang memberikan hutang tidak lupa. Iya, kalau antum lupanya cuma 500 ribu, 500 juta lupa aja pak. Kan lumayan. Bisa beli rumah sini kan? Meskipun masih kurang uangnya. Atau bisa jadi modal untuk buka usaha. Kan lumayan itu 500 juta. Taib. Jihad. Amalan yang besar. Tapi karena orang ini pergi berjihad, bukan karena Allah, ditanya sama Allah, ya fulan, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan? Kata dia, aku berjihad li'i'la'i kalimatillah, aku meninggikan kalimat Allah, aku berjuang untuk Islam segala macam. Apa jawaban Allah Ta'ala? Kadzab, dusta kau, bohong. Engkau berjihad bukan tujuannya untuk meninggikan agama Allah, bukan untuk meninggikan agamaku, bukan untuk berjuang melawan musuh. Tapi engkau berjihad ingin nanti supaya orang mengenangmu sebagai orang yang hebat, sebagai seorang pejuang. Nah, manusia sudah mengenang dirimu, sudah membicarakanmu, sudah menjadi buah omongan di mana-mana, fulan kuat, fulan begini. Akhirnya kata Allah Ta'ala, itu nikmat sudah aku berikan sama engkau. Sekarang tidak ada bagianmu di akhirat, lemparkan dia ke dalam api neraka. Bayangkan ketika jihad, amalan yang besar, tidak dibarengkan dengan niat yang lurus kepada Allah Ta'ala, dengan niat yang tulus, ada embel-embel riaknya, ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai orang kuat segala macam, itu dapat menjadi sebab dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Ta'ala. Karena kita melakukannya bukan karena Allah. Yang kedua Nabi sebutkan siapa? Orang belajar ilmu agama tapi niatnya bukan untuk berdakwah. Niatnya untuk sekedar supaya bisa dipanggil kiai, ustaz. Apalagi cari urusan dunia, jual agama untuk kepentingan duniawi. Ini kata Allah Ta'ala akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ketika dia ditanya, ya, aku berikan kau nikmat berupa memahami tentang syariat. Untuk apa kau gunakan nikmat ini? Kata dia, aku gunakan untuk mengajar manusia, mengajak manusia kepada agamamu supaya mereka bertobat kepadamu. Kata dia, kadzab, dusta. Engkau belajar agama dalam rangka untuk engkau memperkaya diri supaya manusia mengeluh-eluhkanmu, engkau seorang ustaz, seorang kiai, dipanggil ini segala macam. Ya. Bahkan engkau mencari kehidupan dari agama itu, agama engkau jual untuk cari kehidupan dunia. Karena sebagian di antara ustadz-ustadz itu di luar sana, mereka tidak mau memberikan ceramah kalau tidak diberikan bayaran sesuai dengan apa yang mereka minta. Agama itu tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Ya. Tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Urusan nanti misalkan kita panitia ada memberikan segala macam, itu beda lagi. Tapi kalau misalkan panitia apa, kalau dari ustadznya bilang, oh saya tidak mau ceramah ya, kalau tidak sekian bayarannya, itu tidak boleh seperti itu. Itu sama dengan menjual agama untuk dunia aja, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram. Haram. Ini yang sering kita sampaikan kepada teman-teman yang mereka lagi belajar dan memiliki keinginan untuk menjadi orang-orang yang mendakwakan Islam. Sudah, buang niat-niat seperti itu. Wallahu yughnikum, Allah yang akan mengayakan kita, tidak usah khawatir. Ya, Allah yang akan memberikan kita. Ya. Nah, itu contoh orang yang riya beramal tapi enggak ada nilainya. Padahal amalan-amalan yang mereka lakukan itu besar, jemaah. Bukan amalan-amalan yang kecil. amalan yang mereka lakukan itu amalan-amalan yang besar, amalan yang gede. Tapi semua itu tidak ada nilainya sama sekali ketika kita tidak ikhlas kepada Allah. Maka penting menjauhkan diri dari riya itu. Karena manfaatnya riya juga. Buat apa antum riya? Buat apa kita itu mengharapkan ridho manusia? Oh, manusia ridho, manusia itu tidak akan pernah ridho sama kita. Jadi percuma mencari keridhaan manusia itu. Tidak pernah ridho manusia itu sama kita. Ya. Cari keridhaan Allah, manusia akan ridho sama kita. Dekati Allah, manusia akan mencintai kita. Jangan dekati manusia. Ya. Karena terkala kita mendekati manusia tanpa kita mendekati Allah, kehinaan bagi kita. Itu yang menyebabkan Allah akan menghinakan kita di hadapan sesama manusia. Jadi supaya manusia itu ridho sama kita, supaya manusia itu ya dia senang sama kita, dekati Allah dengan kita beribadah dengan baik, dengan ikhlas, dan menjauhkan diri kita dari perbuatan riya. Allah akan menjadikan manusia yang lainnya itu ridho sama kita. Ya, tidak usah khawatir sih. Karena kita ini suka manusia menjauhi kita, kita takut. Tidak usah khawatir. Hatta kita sendiri di atas muka bumi ini ada Allah yang senantiasa bersama kita. Tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Allah yang selalu akan membimbing kita. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. 6. Di antara kehinaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan riya, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Mahmud ibn Labid radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Di antara perkara yang aku takutkan menimpa kalian yaitu syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ar-riya," yaitu riya. Riya itu syirik kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia-manusia yang dulu di dunia mereka riya di dalam mereka beramal. Apa kata Allah kepada mereka? Idhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajidu indahum jazaa. Pergilah kalian kepada siapa-siapa dulu di dunia kalian riya, kalian beramal untuk dipuji oleh mereka. Pergi sekarang kepada mereka minta pahala. Apakah mampu memberikan pahala atau tidak? Yang riya kepada calon mertuanya, yang riya sama temannya, yang riya sama takmir masjidnya, nanti disuruh pergi tuh minta pahala. Yang riya sama ustadznya, disuruh pergi sama ustadznya itu minta pahala. Ya enggak, ya ada pahala kita bisa berikan. Jangankan pahala untuk diri kita sendiri saja, kita enggak mampu memberikan apa-apa. Mungkin kita butuh syafaat, ya, pertolongan dari yang lainnya kok. Kok tiba-tiba datang minta untuk meminta pertolongan? Kan tidak bisa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mencontohkan bagaimana bentuk riya ini. Kata Nabi SAW, di antara bentuk riya itu, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadarin nasi ilaih. Di antara contoh riya, yaitu orang yang sungguh-sungguh semangat di dalam dia sholat, lantaran karena ada mata-mata yang melihat kepadanya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, dia pun sholatnya, ya sudah, sholatnya biasa-biasa saja. Kalau belum ada orang, takbirnya biasa, Allahu Akbar. Ya. Tapi giliran sudah ada orang, apalagi yang di samping ini calon mertuanya, Allahu Akbar. Nah, ini contoh. Bacaannya dikeraskan, Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Ditambah dengan lirikan matanya, Malik Yaumiddin. Lihat mertuanya. Enggak apa, enggak perlu. Ya. Enggak perlu. Enggak ada manfaatnya. Ya. Enggak ada manfaatnya. Wallahi enggak ada manfaatnya. Bahkan hukum asal itu, amal itu disembunyikan, bukan ditampakkan. Kecuali amalan-amalan yang menjadi syiar. Mana contoh amalan yang menjadi syiar? Salat 5 waktu di masjid. Itu kalau antum ditanya sama orang, mau kemana? Mau ke masjid. Jangan nanti mau ditanya, ada deh ke depan. Kepo loh. Gak perlu gitu. Itu syiar. Tampak kan, ada masalah. Ya. puasa Ramadan, zakat, perlu ditampakkan zakat itu biar orang tidak mengira kita tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, ini hukum asalnya disembunyikan, tidak perlu cerita sama orang. Maka coba lihat contoh. Nabi bersabda, sholat yang paling baik bagi seseorang itu di mana? Di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Berarti hukum asal sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Biar tidak ada yang lihat. Itu dia. Sedekah, ya. Kata Nabi SAW, di antara orang yang akan mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat, yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, yaitu seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, ya, kemudian dia menyimpan sedekahnya tersebut sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Para ulama menafsirkan, apa yang dimaksud dengan tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan? Disebabkan karena tangan ini memiliki kedekatan yang sangat erat, maka mereka mengatakan ini ibarat antara istri sama suami. Suaminya infak, istri yang gak tahu. Saking itu disimpan. Dan ini ya dulu ala syiddati ikhlasihi, menunjukkan tentang betapa ikhlasnya seseorang itu di dalam beramal. Tidak mau ada orang yang tahu. Antum tahu kisah Uwais Al-Qurni itu? Uwais itu pernah suatu ketika, ya, dia itu doa di satu tempat yang sangat tertutup pokoknya. Akhirnya ada seorang yang melihat dia berdoa. Keesokan harinya dia pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak tahu kemana arahnya, karena dia tidak mau orang lain mengetahui tentang ibadahnya. Kita beda sekarang. Doa, foto dulu. Apalagi yang pergi ke pergi umroh gitu kan, depan Ka'bah berdoa. Ya. Kemudian dipoto dari belakang, foto dari samping, kemudian dipost di media sosial, alhamdulillah bisa berdoa di depan Ka'bah. Ini kadzab, pendusta, tidak doa dia. Dia kebutuhan foto tok itu. Baru kebutuhan foto. Ini riya. Nah, benar. Tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Wallahi rugi dunia akhirat. Saya tambah dikit. Yang ketiga, yang bisa membatalkan amal kita, al-mannu wal-adha, menyebut-nyebut pemberian yang sudah kita berikan sama orang. Kalau bukan karena saya tuh enggak bisa dia kayak gitu. Dia bisa kerja di situ tuh karena bantuan saya. Ah, ini contoh ini. Enggak boleh, jemaah. Kalaupun itu lantaran karena sebab kita menyebabkan orang bisa kerja di tempat tersebut, itu juga bukan karena kita. Kita hanya sebagai perantara. Yang memberikannya siapa? Allah yang memberikan. Kita perantara. Sekarang nih, kalaupun kita enggak mau membantu, kalau memang takdirnya dia bekerja di tempat itu, kita enggak bantu, ada cara yang lain yang Allah akan berikan kepada dia untuk bisa masuk ke situ. Dan ini yang sering terjadi di tengah kita. Menyakiti hati orang yang pernah kita bantu. Kalau bukan karena bantuan saya, mungkin dia tidak akan jadi orang. Dia lahir sudah jadi orang kok. Wah, aneh. Apa maksudnya tidak bisa jadi orang itu? Lahir itu sudah jadi orang. Terutama yang sering terjadi itu, orang tua mengungkit pemberian kepada anaknya. Itu tidak boleh, jemaah. Itu sudah tanggung jawabnya orang tua itu. Ngapain singgung-singgung? Bapak sekolahkan kamu, cari uang, peras keringat, banting tulang. Ya memang tanggung jawab orang tua. Buat apa disinggung? Tanggung jawab kita itu. Tidak perlu disinggung. Itu sudah menjadi kewajiban orang tua, kewajiban bapak, ibu untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Tidak perlu disinggung-singgung. Antum singgung itu yang menyebabkan anak antum nanti durhaka sama antum. Tidak perlu disinggung. Itu tanggung jawab kita. Dan ingat, kata para ulama tarbiyah, ulama-ulama pendidikan, mereka mengatakan orang tua yang suka menyinggung-nyinggung pemberian kepada anaknya, ini orang tua tidak ikhlas namanya. Kalau sudah tidak ikhlas, bagaimana anak ini akan menjadi anak yang soleh? Sementara anak yang soleh dan soleha itu aset berharga. Terlalu banyak hadis yang menyebutkan anak itu sebagai aset berharga. Contoh, Nabi bersabda, Ketika seorang meninggal dunia, seluruh amal ibadahnya terputus kecuali dari tiga hal. Salah satunya Nabi sebutkan apa? Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, bukan orang lain doakan kita, anak. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, seorang bapak apa orang tua diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala, sampai orang tua itu bertanya, "Anna li hadza, ya Allah, apakah ini bagianku? Padahal aku tidak beramal sebanyak ini." Apa jawaban Allah taala? Karena sebab istighfar anakmu untukmu. Nah, ini anak yang soleh itu sebagai aset, aset berharga itu. Maka jangan kita rusak dengan kita, yaitu tadi, kamu ini ndak tahu terima kasih. Ndak perlu bilang seperti itu, emang sudah tanggung jawab kita kok. Oh, itu tanggung jawab kita. Hatta dia sudah menikah, tetap tanggung jawab kita. Itu yang sering salah dari orang tua itu. Ketika anaknya sudah menikah, dia melepaskan tanggung jawab. Lah, bukan. Tetap tanggung jawab kita. Tapi mungkin secara intensitas, kalau dulu kita mampu memberikan masukan secara 100%, kalau sekarang enggak. Kalau perempuan kan ada suaminya. Kalau anak laki-laki, kita anak kita anak laki-laki, boleh silakan memberikan masukan yang terbaik. Tapi jangan sampai sifatnya nanti mendikte anaknya, itu enggak bagus juga. Ya. Nah, ini yang sering terjadi, menyebut-nyebut pemberian kita kepada orang, terutama kepada anak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Apa kata Allah? Ya alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Karena ingat, berinfak kepada anak, memenuhi kebutuhan anak, itu bagian daripada jihad kita di jalan Allah. Ini sering dilupakan jawab. Summa la yutbi'una ma anfaqum manna wa adza. Kemudian mereka tidak mengikutkan infak mereka dengan menyebut-nyebutnya, apalagi menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Ini amalan yang luar biasa. Ya, amalan yang sangat luar biasa. Dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 264, dua ayat setelah itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan kalian menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Enggak usah. Ya. Disebut-sebut. Ya. Infak ke masjid sekian, enggak perlu. Nah, coba karena bukan saya, tidak mungkin jadi masjid itu. Yang kita miliki juga bukan punya kita, itu punya Allah kok. Ya, kita hanya sekedar menyalurkan. Ini tidak boleh jamaah. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita memberikan kepada orang, berarti itu haknya dia. Yang memang Allah suruh kita untuk memberinya dan menurunkannya melalui kita. Kita harusnya bersyukur bisa menjadi perantara untuk memberikan orang, memberikan kebaikan kepada orang. Bukan malah menyebut-nyebut. Urusan dia mau terima kasih sama kita itu bukan urusan kita. Urusan kita itu cuma memberi. Dia mau terima kasih atau tidak itu terserah dia. Sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan, mensifati penduduk surga, ya, innamanut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Penduduk surga itu kalau memberikan kebaikan sama orang berupa makanan ataupun yang lainnya, mereka tidak mengharapkan terima kasih. Tidak mengharapkan terima kasih. Urusan dia mau terima kasih sama kita itu urusan dia. Ya, yang penting kita memberikan karena Allah, dan sudah tidak usah disebut-sebut. Terkadang kita menyebutnya kapan? Kalau sudah punya masalah sama orang. Oh, dia tuh enggak tahu terima kasih. Nah, di situ ujiannya. Ya, di situ ujian. Tidak perlu menyebut-nyebut pemberian itu. Karena itu akan menyakiti hati orang yang pernah memberikan kita berikan pemberian tersebut. Sudah, urusan dia tidak mau terima kasih sama kita, urusan dia bagaimanapun sama kita, itu terserah dia. Orang kalau punya etika, pasti dia akan berterima kasih kepada orang yang pernah memberi dia. Itu etika ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, tidak dikatakan kita bersyukur sampai kita berterima kasih kepada orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita. Jadi tidak usah khawatir. Yang terakhir, di antara sebab yang bisa membatalkan amal kita, yaitu meninggalkan sholat asar. meninggalkan sholat asar. Dengan sengaja. Harus ditaruh dengan sengajanya. Karena ada yang meninggalkan dengan tidak sengaja. Contoh ketiduran. Ada orang capek, lelah, tidur sebelum duhur kan. Tidur duhur itu. Pas sholat duhur tidur capek jam 2 lihat jam kok ngantuk banget. Tahu-tahu bangunnya kok sudah maghrib. Itu namanya meninggalkan tidak sengaja. Benar-benar pulas ya. Bukan lihat jam. Tidur dulu. Apalagi bentar lagi punya tren tidur ini. Puasa. Tren tidur gitu. Puasa tidurnya orang puasa itu ibadah kata. Iya benar ibadah. Cuma kalau tidurnya dari subuh sampai zuhur, bangun sholat, tidur lagi sampai asar, setelah itu bangun, kemudian tidur lagi bisa jadi sampai maghrib atau mungkin setelah itu ngabuburit. Ya, itu bukan tidur ibadah namanya, itu makruh gitu. Ya. Kadang ya, kita itu jamaah kalau puasa itu suka beralasan kita capek bekerja. Lantaran puasa kita capek melakukan aktivitas kita karena puasa. Kita tidak produktif lantaran puasa. Antum tahu perang Badar itu pas waktu bulan apa? Bulan puasa. Perang Badar itu bulan puasa. Kita dulu perang itu bukan kayak Rusia sama Ukraina. Sekarang perang tinggal pencet tombol itu masukkan rudal terus jalan. Rudal gak gitu. Gak gitu perangnya sekarang. Dapat dulu itu. Pakai tank, pakai pesawat tempur. Gak gitu. Pas perang, kenapa perang sudah pakai pedang sudah kelahi di depan apa di tengah di namanya di medan pertempuran itu perangnya kalau tidak selesai hari ini besok lagi ngelanjutin perang gitu dalam kondisi berpuasa Nabi berpuasa perang itu kita baru sekedar potong rumput depan rumah sudah capek itu Nabi itu perang luar biasa perang. Ya. Antum bayangkan di tengah perang panas, gurun pasir, wala pohon, wala apa segala macam. Wong kita sekarang panas Surabaya ini saja, masya Allah luar biasa panasnya sekarang. Berapa hari nggak hujan ini panasnya pol. Bayangkan yang tinggal di timur tengah sana, panasnya itu yang paling panas bisa sampai 40 derajat sana itu. Ya. Itu mungkin naik 1 derajat sudah kayak coming oven itu. Panas ya, Mas. Baik, kita kembali ke sini. Ninggalkan salat asar. Nabi pernah bersabda, "Man taraka salatal asri habita amalu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka dia diancam dengan amal ibadahnya terhapus. Baik, perlu diperhatikan, ya. Meninggalkan salat itu ada dua hukumnya. Hukum yang pertama, kalau dia meninggalkan salat itu tanpa sengaja, kayak tadi tidur, maka ketika dia bangun dia boleh langsung sholat meskipun bukan pada waktunya. Contoh ya, tidur jam 2, tahu-taunya bangun maghrib, berarti kelolosan sholat, dia boleh sholat di waktu maghrib itu. Sholat asar dulu, baru setelah itu sholat apa? Maghrib. Ya, itu boleh. Dan ini yang harusnya dilakukan. Ya, jangan nunggu besok. Memang ada pendapat yang mengatakan besok saja di waktu asar yang asar besoknya. Jadi sholatnya dua kali, asar yang pertama untuk hari yang ditinggalkan, asar yang kedua untuk hari itu. Ya, tapi saya lebih condong kepada pendapat yang langsung sholat saja. Langsung sholat, bangun, oh ternyata sudah. Sama kayak kita kebangun-bangun subuh, lihat jam, ternyata sudah jam 6:30, sholat aja gak apa-apa. Wong kita kan ketiduran, kita ketiduran. Beda hal kalau antum misalkan sudah dengar azan tidur. Beda hal kalau itu dengar azan subuh, bukannya pergi bangun sholat tapi malah tidur itu beda hal kalau itu. Ya. Pendapat yang kedua, meninggalkan sholat dengan sengaja tidak boleh dikodok. Tidak ada kodoknya. Misalkan kita nih, ya, dengar azan, sholat zuhur, tidak sholat, ditinggalkan dengan sengaja, padahal punya waktu, tidak sholat, tapi sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Sampai datang waktu asar. Ya. Maka tidak ada mengkodok. Meninggalkan dengan sengaja tidak ada kodok. Dia berdosa dan dia harus bertobat kepada Allah. Maka dari sini ada satu pendapat para ulama. Apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bertahun-tahun perlu mengqadha? Jawabannya tidak perlu. Apa yang harus dilakukan? Cukup bertobat dan tidak mengulangi. Itu aja. Ini tidak perlu. Antum mau qadha sholat yang antum tinggalkan 30 tahun misalkan. Itu berapa rakaat aja, mah? 30 tahun gitu. 1 tahun 365 hari. Taruh udah 1 tahun 365 hari. Ya. Berarti kalau 365 hari, ada 365 kali kita sholat duhur. Setahun loh itu. Kali 30. Gak bisa. Belum sholat asarnya, belum sholat maghrib, belum sholat isya, belum sholat subuhnya. Makanya tidak diqadha. Cukup bertobat sama Allah. Itu saja. Ya. Beda sama puasa. Ya, puasa itu ada qadhanya. Tapi juga terjadi khilaf. Gimana kalau orang meninggalkan puasa sengaja, apakah diqadha atau tidak? Wallahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat yang tidak mengqadha karena dia meninggalkan dengan sengaja. Karena dia meninggalkan dengan sengaja. Kecuali kalau dia tidak sengaja meninggalkannya, maka berlaku qadha. Seperti misalkan dia dia dalam kondisi sakit, dia menyebabkan dia tidak bisa puasa, maka dia boleh mengqadha nanti pada di luar bulan Ramadan. Nah, ini diantara pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah sholat. Oleh karena itu perhatikan masalah sholat, terutama sholat asar jamaah sekalian, karena itu merupakan sholat yang diberikan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jaga. Ya, karena kenapa sholat asar? Karena ini merupakan sholat yang sering ditinggalkan. Ya, bisa jadi karena ketiduran dari zuhur sampai maghrib, bisa jadi karena memang kita sibuk dengan urusan dunia, kemudian kita itu meninggalkan sholat asar tersebut. Ya. Kan banyak orang-orang kalau sudah sibuk dengan urusan dunia segala macam. Mungkin antum bertanya, Ustaz, gimana kalau dokter yang sedang operasi, apakah dia boleh meninggalkan sholat? Dilihat, kalau dia ternyata dalam kondisi operasi lama, dia boleh untuk menjama sholatnya. Jangan nanti pas antum lagi operasi bedah tubuh orang dengar azan sholat Allah Allahu Akbar, antum bilang sama perawatnya, sebentar saya sholat dulu ya, yang ada pasiennya mati nanti. Maka silakan lanjutkan operasinya, selesai operasi nanti boleh kita menjama sholat kita. Ini diantara orang-orang yang mendapatkan uzur. Tapi kalau kita nggak ada sebab-sebab ninggalin sholat, ya nggak boleh. Sudah dosa besar, nggak boleh diqadha lagi. Bertobat sama Allah Ta'ala. Ini yang sering banyak kita dapati. Nah, satu lagi. Bagaimana hukumnya orang puasa tapi tidak sholat? Apakah puasanya diterima? Jawabannya tidak diterima. Ada orang puasa tapi tidak sholat. Ya. Dia tidak diterima puasanya. Karena sholat itu merupakan barometer amal. Barometer amal kita tidak diterima sama Allah Ta'ala. Ustaz, gimana kalau ternyata setelah dia Ramadan itu dia bertobat sama Allah, dia kembali sholat segala macam, apakah amalan puasa tadi itu diberikan pahalanya di sisi Allah Ta'ala? Kata para ulama, dan ini pendapat yang kami pilih, pahalanya tetap akan diberikan kalau dia sudah bertobat. Sebenarnya pahalanya ngalir, cuma ada yang menghalangnya pahala tidak ngalir, yaitu karena dia tidak sholat tadi. Ketika dia mencabut penghalang itu, kemudian dia kembali bertobat, dia sholat sama Allah, maka pahalanya itu ngalir. Para ulama sering menganalogikan dengan orang kafir. Orang kafir ketika dia beramal, hukum asalnya dapat dua bagian. Satu harusnya dapat pahala, yang kedua dapat kebaikan dunia. Tapi pahala itu tidak ngalir sama mereka. Kenapa? Karena mereka dalam kekufurannya. Ketika mereka masuk Islam, kekufurannya diangkat dari mereka, mereka menjadi seorang muslim, maka pahala itu pun mengalir kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak masuk Islam, mereka melakukan kebaikan, berarti hanya mereka akan mendapatkan kebaikan di dunia saja. Itu saja. Pusing ya? Enggak kan? Gampang. Nah, itu diantara penjelasan para ulama yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan amal ibadah kita di sisinya. Ini sudah agak terlalu jauh waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.